Mitra Bisnis, penyelenggaraan ujian nasional tingkat SMP tahun ini mengalami kekacauan di sejumlah daerah dengan masalah ada dugaan terjadi kebocoran soal dan kunci jawaban. Penyusunan naskah soal juga menimbulkan kisruh karena ada butir soal yang ganda, tidak urut, dan bahkan hilang. Untuk membicarakan tentang hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Ya, dari dulu kan itu persoalannya selalu begitu, tidak berubah dari hal itu. Ya kan, keterlambatan, nanti ada kunci, kemudian ada soal-soal yang berganda, ganda maupun soal-soal yang tidak bisa dijawab karena memang tidak ada jawabannya. Itu selalu muter gitu. Nah, itu seharusnya kan keledai saja itu kalau kejeblos lubang cukup dua kali. Kali kalau lebih dari dua kali salah terus ya kan lebih bodoh dari keledai. Nah, maksud saya itu suatu hal yang harus tidak boleh terjadi karena sudah sering. Kenapa hal itu bisa sampai terjadi berulang-ulang, Pak? Apa memang tidak ada pemeriksaan akhir dari panitia pelaksana atau Kementerian Pendidikan sebelum soal dibagikan ke sekolah-sekolah? Ya, harusnya ada. Selalu itu persoalannya adalah tender. Misalnya, tender pencetakan, kayak tender apa, yang selalu itu terjadi. Dan itu tidak ada persoalan yang rumit sebetulnya. Karena sudah menjadi kebiasaan kesalahan itu, ya jadi terus terjadi. Kan harusnya itu ada bisa diatur siapa bertanggung jawab apa, sehingga kalau itu terjadi, ya yang dihukum, yang bertanggung jawab. Kalau tidak pernah dihukum, ya akan terulang lagi tahun depan. Sebaiknya menurut Bapak, apa yang harus dilakukan Kementerian Pendidikan selaku pihak yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini, Pak? Yang nggak ada cara lain cuma tertibkan, sistemnya sudah bagus. Tertibkan, kalau itu dilihat sistemnya, dievaluasi sistemnya tidak tepat, ya diubah sistemnya. Tapi yang penting adalah pengawasan. Republik ini atau bangsa Indonesia itu paling lemah ngawasi. Apalagi kalau yang diawasi itu saudaranya atau temannya. Itu tidak bisa berjalan. Nah itu harus dijalankan. Kalau nggak mau dirubah sistem seperti apa, tidak akan pernah bisa beres. Itu bukan hal sulit kok, itu saja. Dan itu bukan hal yang komplikated, itu hal biasa yang seharusnya tidak boleh terjadi. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, saya Kori Lumenta.